Waktu saya tua mah ya lagmar. Ya yang fitnah ya. Nah, lagmar. Hey, it's gesek. Oke, aku mau nyanyi selanjutnya sebuah lagu yang manis juga buat Sarjit. Manis sekali ya. Sari Nande. Ah iya, asal jangan satu. Waktu saya masih kecil, Lipo Mansion yang di belakang gak bisa lihat kali ya. Udah aku hitam, dikasih lampu gelap-gelap. Wih, lemal sudah. Halo, can you mesin? Ya? Oke, okay, I even after, ya yeah, so. Oh ya? Ya, oke. Ik wil een Hollands liedje voor u singen, mag wel? Nee, di Santa Claus Kapuncha, om. Okay. Lagu ini, waktu saya mau nyanyi lagu ini, ik moet veel aardappelen eten, weet je? Elke dag had ik aardappelen eten. Nee, ik ben slank, ik ben echt dik. En dan ik eet, wat is dat, hamenworst, van alles ik eet. Supaya, ja, ik lust wel, supaya bisa orang spreken, toch? En waktu di Jakarta, kalau di Jakarta orang kalau bilang banyak teman bisa bahasa Belanda, mau makan selamat makan Grace, smakelijk eten, wah seneng gaya gitu ya. Begitu sudah malam, sampai ketemu deh ya. Oke Grace, smakelijk slapen, smakelijk slapen. Jadi teman-teman di Jakarta sok mau bahasa Belanda gitu ya, penyanyi-penyanyi, opo menden, Grace, smakelijk slapen ya, tot Michelle Way Morgan sama Lincoln in the plane. Wah, apa wih. Sampai ketemu di pesawat maksudnya mau pulang. Kok ya apa, Jan? Baiklah, here is a moment. And barangkali semua masih ingat lagunya ya. Masih ingat ya? Ya beli mensei deh, udah nyanyi-nyanyi gak beli, awas deh.